cerita kepadaku. Gelas-gelas kaca bunyikan suara, di manakah aku kini? Sepi yang mencekam menusuk hatiku. Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibunda. Tunjukkanlah.